peristiwa yang telah kita hadapi bersama. Beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa tundukkan dunia. Menembus segala rintangan untuk menggapai gemilang di sana.